Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa, bapak ibu, kaum muslimin, rahimani rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan apa yang kita ambil faedah dari kitab Majlis Ramadan. Kita masuk pada Al-Majlis Ar-Rabi, yaitu fi hukmi qiyami Ramadan. Ini hukum yang berkaitan dengan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan atau qiyamul lail, tarawih, satu di antara ibadah yang disebutkan oleh Allah berkaitan dengan ini keberadaan bulan Ramadan. Setelah Salat Utsaimin memuji Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ikhwani, laqad sara Allahu li ibadihi al-ibadat wa nawwa'aha lahum liya'khudhu min kulli naw'in minha binasibin wa li'alla yamalu min an-naw'il wahid fayatruqul 'amala fayashqal wahid minhum wa yakhib. Beliau mengatakan di antaranya, saudaraku, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan ibadah yang berbagai macam bagi para hamba ini agar mereka melakukan berbagai macam ibadah-ibadah tersebut dan agar mereka dengan berbagai macam aneka ibadah itu mereka tidak menjadi bosan dengan satu jenis ibadah. Lalu mereka tinggalkan amalan ibadah tersebut sehingga mereka pun yaitu binasa, celaka. Tetapi Allah menjadikan ibadah macam-macam. Manusia itu memiliki rasa bosan, sehingga Allah pun membuatkan variasi untuk kita. Katakanlah sholat aja. Sholat aja itu kalau berdiri aja itu mungkin lumayan bosan juga. Tapi ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk, sehingga variatif. Ini berpindah-pindah, berubah-ubah, sehingga ada variasi. Ini yang membuat kemudian orang yaitu tidak bosan. Kalau urusan dunia, kata orang ya inovatif, sehingga tidak hanya itu aja, tidak hanya monoton itu aja, tapi dia membuat variasi sehingga ada kesegaran, ada penyegaran lagi. Ibadah pun Allah jadikan seperti itu karena memang punya manusia punya watak ya ini bosan, sehingga perlu ada perpindahan-perpindahan. Sebagaimana pula kita sekarang ini, boleh jadi sebagian orang bosan di rumah, bosan. Kita ngadakan perbuatan, ngadakan kegiatan yang mestinya macam-macam. Dari baca Quran, pindah baca, pindah mendengar, pindah mungkin berkebun atau olahraga, atau mungkin real sebentar, kemudian pokoknya variatif. Sehingga tidak membuat dia bosan dengan satu jenis perbuatan. Tapi dia buat variasi, berpindah-pindah, tapi yang penting adalah itu semuanya dalam perkara kebaikan-kebaikan. Karena manusia punya rasa bosan, sehingga perlu adanya penyegaran. Allah pun jadikan ibadah kita, yaitu bermacam-macam. وَجَعَلَ مِنْهَا فَرَائِلْ لَا يَجُوزُ النَّقْسُ فِيهَا وَلَا الْإِخْلَالِ. Di antaranya ibadah itu ada yang Allah sifatkan wajib, ada yang Allah jadikan wajib. Yang tidak boleh ada yakni pengurangan penambahan enggak ada. Ini adalah sendaknya seperti yang diperintahkan Allah, yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha nawafil yahsulu biha ziyadatu taqarrub ila Allah wal ikmal. Sebagian ibadah lagi Allah buat hukumnya adalah sunnah. Yang dengan itu dia akan mendapatkan tambahan dalam rangka untuk takarub kepada Allah Ta'ala dan dalam rangka untuk menyempurnakan takarubnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. فَمِنْ دَلِكَ صَلَاهُ فَرَضَ اللَّهُ مِنْهَا عَلَى إِبَادِي خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسًا فِي الْفِعْلِ وَخَمْسِنَ فِي الْمِيزَانِ. Di antara berbagai macam ibadah yang aneka ragam itu, yang Allah wajibkan di antaranya adalah kewajiban untuk salat 5 waktu sehari semalam. Pelaksananya 5 waktu, tapi timbangan amalnya itu 50. Karena Nabi pernah dibebani 50 kali salat, tapi oleh Nabi Allah Musa agar minta kepada Allah diringankan sampai 5. sehingga 5 pelaksanaannya 50 timbangannya. Kemudian wa nadaballahu ila ziyadati tatawwu minas salawati takmilan li hadhil faraid. Allah pun kemudian mengajarkan pula ibadah yang tatawwu, ibadah sunnah tambahan dari salat itu sebagai penyempurnaan terhadap ibadah salat yang wajib. Wa ziyadata fi qurbi ilahi, dan dalam rangka untuk menambah kedekatan, menyempurnakan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal ibadah yang sunnah itu. Rata-rata semua Allah tidak iringi yang wajib dengan yang sunnah. Ada salat wajib, ada salat sunat. Ada puasa wajib, ada puasa sunat. Ada zakat wajib, ada zakat, ini sunat. Sehingga sunat-sunat ini fungsinya untuk menyempurnakan kewajiban kita dan menambah keutamaan di sisi Allah Ta'ala. Famin hadhi nawafil arwatib at-tabi'atul salawat al-mafrudah. Di antara yang nawafil itu adalah salat-salat rawatib, yaitu salat-salat yang mengiringi salat wajib. Salat sebelum qabliyah dan ba'diyah, ini wajib. Dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum itu zuhur. Kemudian dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya. Ini adalah salat rawatib yang diajarkan Nabi. Wa minha salatul laili, di antaranya salat sunat itu adalah salat lail, qiyamul lail. Yaitu yang Allah memuji orang-orang yang mereka melaksanakan salat lail ini dengan perkataan Allah, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Hamba Allah yang Maha Rahman, Ibadur Rahman itu cirinya di antaranya mereka melewati malam-malamnya dengan sujud dan berdiri. Mereka menikmati menghidupkan malam mereka dengan penuh kenikmatan. Sehingga betul-betul menegakkan malam Qiyamul Lail itu bagi orang yang mereka telah menikmati Qiyamul Lail, kata seorang salaf, ini ahlul lail aladzu bilailihim min ahli lahwi bilahwihim. Orang yang melakukan salat malam dengan berangkat dari lezatnya iman, itu lebih lezat merasakan salat malamnya itu dibandingkan dengan ahli maksiat yang menggunakan waktunya untuk bermaksiat. Katakanlah banyak pezina yang sedang berzina, alulai lebih lezat merasakan kelezatannya itu, sehingga mereka melewati malamnya pun dengan qiyamul lail. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Lambung-lambung mereka jauh di tempat tidur. Artinya mereka bangun, lambungnya enggak lengket, enggak gancet terus dengan ya ini tempat tidur, sehingga ngeleses sampai pagi kayak keledai, sehingga mereka kayak mayit yang di atas ranjang. Tapi mereka lambungnya jauh dari tempat tidur. Mereka tidur sebentar, mereka bangun untuk salat malam. Mereka berdoa kepada Allah Ta'ala dipenuhi dengan khaufan, rasa takut, watama'an, sangat berharap pahala Allah Ta'ala, dan merazaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan pula harta yang Allah berikan pada mereka. Maka Allah sediakan mereka surga yang kenikmatannya jiwa tidak mengetahui, kenikmatan yang disembunyikan Allah sebagai balasan dari apa yang mereka telah lakukan di dunia. Kemudian afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat yang wajib adalah salatul lail, qiyamul lail. Sehingga Nabi mengajarkan kita jangan tinggalkan salat lail walaupun serakaat aja. Walaupun serakaat. Tapi ini tidak gampang bagi orang yang mereka tidak Allah berikan taufik. Coba salat satu rakaat, bawahnya antum kesulitan itu, isya selesai habis salat sunat, ngadek sak rakaat baca kulhu, Fatihah kulhu, kemudian selesai. Ringan. Tapi untuk ini enggak banyak orang melakukan itu. Rata-rata manusia mereka melewatkan salat malam kecuali yang Allah rahmati. Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk berlatih untuk bisa menghidupkan yaitu malam. Nabi katakan, ayuhan nas absus salam, wahai manusia tebarkan salam. Wahai manusia tebarkan salam. Menebar salam keselamatan, ini salam itu termasuk syiar Islam, jangan diganti-ganti. Redaksinya itu masya Allah, assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Doa salam, barokah, kemudian berkah. Didoakan selamat, selamat dunia akhirat, selamat agamanya, selamat ini hartanya, selamat akhlaknya, selamat akidahnya. Selamat, ini luar biasa. Yang kedua, doa barokah. Banyak kebaikan, bertumpuknya kebaikan yang dalam kehidupan dia. Barokah umurnya, barokah hartanya, barokah ketatanya, barokah ilmunya, barokah ini semuanya, Masya Allah, sehingga kebaikannya luar biasa. Kemudian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dirahmati Allah itu orang yang diampunkan Allah masa lalunya, diberikan taufik oleh Allah di saat sekarang, dan dijaga Allah di masa yang akan datang. Ini luar biasa. Jangan diganti-ganti dengan salam-salam yang tidak dikenal, salam-salam yang ini kandungan kebaikannya enggak jelas. Nah, kemudian menggeser ini salam yang yaitu kandungan kebaikannya sangat luar biasa. Orang sekarang ini khususnya ahlul hawa ini pengen mengganti salam-salam yang luar biasa dari Nabi ini menjadi salam-salam yang enggak genah, yang mereka inginkan hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Dan tidak ada pengagungan kepada Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'timu ta'am, berikan makan. Memberikan makan itu adalah akhlaknya ahlul jannah. Sehingga kita dilatih untuk tidak pelit-pelit dengan makanan. Memberikan makan itu ya latihan. Kalau waktu masih duitnya sedikit itu bakhil, duitnya banyak lebih bakhil lagi. Karena dia lebih tahu tentang sulitnya cari duit, sehingga tambah ini bakhil. Kalau dia ngasih segini berarti harus begini sekian banyak. Ini hitungannya hitungan dunia semuanya. Beda dengan para salaf kita, dagang-dagang. Bisa dia bagaimana meraih keuntungan, tapi kalau sudah soal waktunya ini memanfaatkan, dia keluarkan ini tanpa hitungan fisabilillah, karena itulah saat dia menikmati harta dia. Memberikan makan itu adalah sifat ahlu jannah. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Itu memberikan makanan dengan apa yang dia sukai, yang dia senangi. Sehingga ahlu jannah sifatnya adalah it'amu ta'am. Sebaliknya ahlu nar, mereka ini dikatakan di antara ahlu nar, di antara sebabnya adalah mereka tidak memberikan makan. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak memerintahkan manusia pula untuk memberikan makan. Memberikan makan sifatnya ahlul jannah, dan tidak memberikan makan sifatnya ahlul nar. Wasilul arham semula silaturahim, wasalu bilaili wa nasuniyam, dan salat malam ketika manusia tertidur, tadkhulul jannata bisalam, Anda akan masuk surga dengan penuh keselamatan, dengan penuh kesejahteraan. Wa min salati lail al-witru, di antara salat malam adalah witir. Aqalluhu rak'atun, paling sedikitnya sarakat. Ngatek, jejer, kemudian baca fatihah, baca surat, kemudian salam, sawitir. Ya, sarakat itu bisa jadi kemitir. Wa aktsaruhu ihda asrata rak'atan, dan yang terbanyaknya adalah 11 rakaat. Ini adalah witir yang diajarkan Nabi SAW. Nabi katakan di antaranya, man ahabba ayutira biwahidatin falyaf'al. Barang siapa yang diingin berwitir satu rakaat, lakukan. Sehingga kalau hanya pengin satu rakaat, lakukan. Kalau pengin lebih banyak lagi, ya juga lakukan yang lebih sempurna lagi. Kemudian juga witir itu bisa dengan 3 rakaat. Man ahabba ayutira bi salasin falyaf'al. Kalau barang siapa yang diingin witir dengan 3 rakaat, maka juga lakukan. Fa'in ahabba saradaha bisalamin wahidin. Ya, rigati 3 rakaat itu prakteknya itu bisa yaitu 3 rakaat satu salam, atau 3 rakaat itu 2 rakaat salam kemudian tambah 1 rakaat lagi yaitu salam. Sehingga bisa dengan 3 rakaat. Atau juga man ahabba ayutira bi khamsin falyaf'al. Kalau pengen ini apa itu witir dengan 5 rakaat juga silakan lakukan. Bisa 5 rakaat langsung satu salam, bisa. Atau 2-2-2-2, kemudian 2-2, kemudian 1. Sebagaimana Nabi katakan, Nabi Muhammad SAW dikatakan, Aisyah mengatakan tentang Nabi, kana Nabi SAW yusalli minal layli thalatha asrata raka'atan. yutiru min dalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in min hunna ila fi akhirihinna. Nabi SAW yaitu salat malam 13 rakaat. Kemudian witir 5 rakaat. Ini beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang terakhir. Tinggal 5 rakaat, 12 salamnya pada rakaat yang ini terakhir. Demikian pula bisa orang witir dengan ayat 7 rakaat atau dengan 5 rakaat tanpa putus, kemudian ditambah ini kemudian ditambah 2 rakaat ditambah kemudian atau bisa 7 bisa kemudian 5. Karena Nabi SAW yutiru bisab'in wa bi khamsin. Nabi berwitir itu dengan 7 atau juga dengan 5 yang tidak dipisah dengan apapun, perkataan apapun, sehingga salamnya itu pada rakaat yang terakhir, yaitu pada rakaat yang kelima atau rakaat yang ke-7. Demikian Nabi juga rakaat atau witir juga dengan 9 rakaat, tidak duduk kecuali pada yang ke-8. Kemudian Nabi menambah 1 rakaat, yaitu sehingga menjadi 9. Intinya bahwasanya rakaatnya bisa bermacam-macam tadi itu. 1, 3, 5, 7, 9. Tapi kalau berkaitan dengan kita memimpin masyarakat, bersama dengan masyarakat, itu kalau sendiri bebas mau milih model yang mana silakan, itu kalau sendiri. Tapi kalau kita bersama dengan masyarakat, hendaknya yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai kemudian mendapatkan ini 11, yaitu rakaat. Atau juga Nabi pernah, karena Nabi SAW yusalli arba'an, Nabi salat 4 rakaat, falatas al an khusnihinna wa tuluhunna. Jangan kamu tanyakan tentang an khusnihinna, kebaikannya, wa tuluhinna, dan panjangnya. Nabi salat rakaat, 4 rakaat, para ulama menjelaskan rakaat itu bisa 4 rakaat itu satu, langsung 1 salam, atau 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Saya kembali kepada asal, pastinya qiyamul lail atau salat sunat itu adalah rokatan-rokatan. 2 rakaat, gini 2 rakaat. Sehingga, betul-betul, sehingga itu dia yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian, itu berkaitan dengan rakaatnya. Kita lewati. Wa salatul lail fi ramadhan la fadilatun wa mizzatun. Salat lail di bulan Ramadhan itu ada keutamaan. Ada masiyahnya, ada yaitu keistimewaannya dibandingkan dengan yang lainnya. Di bulan Ramadan berkaitan salat malam, Nabi katakan man qama ramadhana iman waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia menegakkan Ramadan, menegakkan qiyam Ramadan salat malam dengan iman dan ikhtisaban, iman itu artinya dia mengimani tentang Allah, mengimani tentang pahala yang Allah sediakan. Kemudian ikhtisaban, betul-betul dia mengharapkan pahala itu dengan ikhlas. Dia hanya mencari wajah Allah, mencari pahala Allah, tidak riya, tidak sum'ah. Orang yang melakukan ibadah qiyam Ramadan dengan iman dan ikhtisab seperti itu, akan diampunkan baginya dosa yang telah lalu. Tentu ini adalah sebuah keutamaan yang sangat besar. Apalagi dia merasa ini orang yang banyak melakukan perbuatan, yaitu dosa. Sehingga dia tegakkan dengan niat yang ikhlas, tanpa riya, tanpa sum'ah, bukan karena mencari kedudukan, mencari harta, tapi dia tegakkan karena mencari apa yang disisi Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk mendapatkan apa yang disisi Allah taala. Adapun dikatakan tarawih karena biasanya para imam memanjangkan salatnya kemudian istirahat. Setiap rakaat istirahat. Sehingga istarahu sehingga dikatakan tarawih karena mereka menyelingi dengan istirahat-istirahat. Biasanya mereka panjang-panjang. Salat malamnya panjang-panjang. Biasanya membaca ayat-ayat ratusan ayat. Sehingga betul-betul mereka salatnya panjang. Kemudian mereka pun yaitu menyela dengan istirahat-istirahat. Kemudian, Nabi juga pernah yaitu salat malam di bulan Ramadan. Itu beberapa hari jamaah dengan sahabat, kemudian Nabi enggak keluar. Tidak keluarnya Nabi dalam rangka untuk memberikan penjelasan kepada para sahabat, ini khasitu an tufradha alaikum. Aku khawatir kalau salat malam itu diwajibkan pada kalian. Maka Nabi enggak keluar bersama dengan para sahabat dalam rangka untuk menjelaskan hukum tentang sunahnya qiyamul lail. sehingga Nabi khawatir kalau kemudian itu akan diwajibkan oleh Allah SWT dan akan memberatkan. Oleh karena itulah Qiyamul Lail itu sunahnya adalah berjamaah. Adapun Nabi pernah kemudian tidak berjamaah, itu dalam rangka untuk menjelaskan yaitu bahwa itu adalah salat sunat dan tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada seorang sahabat yang Nabi selesai salat ingin menghidupkan atau ingin dilanjut lagi, dia ingin salat malam lagi, kata Nabi, inna man qama mal imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail, qiyamul lail. Barang siapa yang dia salat bersama dengan imam sampai selesai, salat bersama dengan imam sampai selesai. Ya ini sehingga kalau salat bersama dengan imam itu jangan jangan metal di tengah. Umpamanya dapat 8 rekaat kemudian enggak ikut lagi bersama dengan imam. Tapi ikuti imam sampai selesai. Orang yang mereka salat bersama imam sampai selesai ini maka dicatat baginya yaitu pahala salat semalam ini seuntuk. Demikian para ulama demikian Nabi menjelaskan kepada kita. Para ulama mereka berikhtilaf tentang jumlah rakaat salat malam di bulan Ramadan. Ada yang bahkan mereka mengatakan 41, ada yang 39, ada yang 29, ada yang 23, ada yang 11. Ini semuanya adalah di antara pendapat para ulama. Sehingga sebagian ulama asalnya salat malam itu enggak terbatas. Kemudian mereka bicara, kalau 11 rakaat hendaknya panjang-panjang. Kalau mau pendek-pendek, banyak rakaat. Wallahu ta'ala alam bisawab, itu berkaitan dengan, yaitu para ulama, kita bicara ketika bicara tentang masalah salat malam, dan Nabi salat malam yang jelas menerangkan, beliau salat malam, makana yazidu fi ramadhan wala ghairihi ala ihda asrata rakaatan. Nabi tidak menambah di bulan Ramadan maupun selain Ramadan lebih dari 11 rakaat. Jadi Nabi salatnya di Ramadan atau di luar Ramadan yaitu dengan 11 rakaat. Demikian secara singkat berkaitan dengan Qiyamul Lail dan wanita boleh dia ikut salat malam ke masjid. Walah dengan hadis Nabi la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan kamu cegah para wanita kalian untuk pergi ke masjid dengan syarat tentunya yaitu tidak menimbulkan fitnah. Yang jelas sekarang ini kita sedang tarawih di rumah, tidak ke masjid, karena sedang musim wabah, kita karantina di rumah, maka berjamaah dengan keluarga, berjamaah dengan yaitu istri, dengan anak, dengan istri atau dengan keluarga, mendirikan tarawih di rumah. Dan yaitu bisa sebagaimana telah diajarkan oleh para ulama kita, dengan riwayat-riwayat yang ada, seorang imam yang mereka itu tidak punya hafalan yang banyak, maka bisa dengan bantuan membaca Al-Quranul Karim. Bisa membaca dengan mushaf yang diletakkan di depannya. Ini adalah untuk memperpanjang salat yang dia lakukan. Karena kalau hafalannya hanya kulhu anas tabat mutar terus 30 hari atau 9 hari, ya bagaimana? Maka alhamdulillah ada riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang bolehnya membaca ini mushaf. Demikian bapak sekalian, secara singkat kita sampaikan bab Qiyamul Lail ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ini kemudahan untuk senantiasa menegakkan Qiyamul Lail, dan kemudian kita bisa menikmati Qiyamul Lail dan menjadi pendidikan untuk kita nanti setelah Ramadan itu punya kebiasaan menghidupkan yaitu Qiyamul Lail. Demikian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.